فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى صدق الله العظيم. Ya, bismillah. Tafadhal Ustaz. Silakan. Masyaallah. Punten-punten ya, Pak. Hati-hati, ini memang tempatnya sempit, jadi selalu harus waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan dan yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita semua, karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair Ustaz Adi, saya AA. Ini kali keberapa Ustaz ke sini? Ketiga ya, dengan di BSD jadi keempat ya, alhamdulillah. Saya bersyukur Allah menakdirkan beliau hadir bersama kita. AA ini Ustaz minta izin karena sering belajar di YouTube ceramah Ustaz dan Masya Allah sangat menginspirasi, menambah ilmu. Mudah-mudahan Ustaz ridho ya. Nah, kemudian semoga ilmu yang saya sampaikan yang berasal lewat beliau mengalir juga pahalanya untuk beliau. Sedikit saya jelaskan pesantren ini boleh Ustaz ya. Jadi Darut Tauhid ini secara syariat mah susahlah. Saya tidak membayangkan akan terjadi pesantren seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun semua ini benar-benar rencana Allah. AA sendiri gak pernah kepikir dianggap kiai, Ustaz. Saya cita-citanya dulu jadi tentara, ya kurang nyambung, tapi sekarang bersyukur jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Dulu awalnya adalah pengajian tuh di rumah, di KPAD. Yang dibahas dulu tuh adalah kitabnya Akhlak dari Imam Ghazali. Itu saja, bagaimana membersihkan hati. Lalu ngontrak kamar di sini tahun 90, itulah yang jadi awal ulang tahun kita. Maaf kalau tiap tahun ulang tahunnya beda-beda waktunya ya, tergantung ingetnya ya, dan tergantung lagi sibuk atau tidak. Lalu ngontrak kamar, ngontrak semuanya. Ini dulu luasnya hanya 400 meter. Tahun 92 dibeli, tahun 94 dibangun masjid pertama sebelah sana. Lalu 95, 96 itu terbeli yang di depan, bertahap sedikit-sedikit. Itu dulu perumahan. Ujiannya, jadi Ustaz sudah dengar belum Darut Tauhid itu 4 babak? Sudah dengar belum ya? Jadi babak pertama dulu tuh babak, memang senang sekali kita tuh belajar ilmu tentang mengenal Allah. Dari awal itu tauhid aja, tapi yang menyampaikannya kurang ilmu. Jadi ilmu dapat dari guru, sampaikan, begitulah terbatas ke ilmu. Sampai diujilah dari babak Darut Tauhid awal ke babak kedua, yang ternyata kami merasa, khususnya saya, tidak sukses melewati ujian itu, yaitu ketika dibukakan dunia menjadi populer tahun 2009 ya, itu 99 nah, terserah saudara lah, pokoknya 99 itu, wah mulai. Kita pernah lihat dulu game di TV nggak? Pernah ya, ya. Nah itulah dunia, gak tahu gimana ujuk-ujuk jadi dikenal, padahal Masya Allah itu ilmunya sangat tidak memadai ya. Mungkin yang harus dijalani ujian dibukakan dunia, menjadi kata orang sih populer, dan tamu berdatangan hampir kayak gini dulu juga 2000 sehari itu, tapi ya cuman dipotret gitu. Terus makin lama Darut Tauhid berubah jadi Darut Duit, karena uang banyak, ekonomi bagus, perusahaan bangkit, semuanya. Tapi ya hanya dagang nama A'agim itu. Sampai akhirnya itu sampai 2006, kurang lebih 8-9 tahun. Wah, jelek sekali suasana waktu itu. Darut Tauhid terburuk pada waktu itu. Karena semuanya serba duniawi, ya. Saya belajar kurang, ke orang tua juga sedikit waktu, ngurus anak enggak keurus, pesantren juga tidak ada apa-apanya, tidak seperti ini dulu tuh. Sangat sederhana, hanya menang di TV saja. Alhamdulillah ditolong oleh Allah tahun 2007. Betul enggak sih? Waktu itu kan heboh ya. Babak ketiga yaitu babak Belur ya. Alhamdulillah Gimnastiar menikah lagi. Wah heboh. Saya jadi kayak buronan. Itu Masya Allah. Dan itulah saat terbaik di dalam kehidupan di Darut Tauhid ini. Kalau kata guru saya sih, Allah mau mengambil Tuhan-Tuhan yang ada selama ini. Menuhankan popularitas, menuhankan kesaan, menuhankan kekayaan, menuhankan, dan memang itu ada di sini. Tapi jamaah tidak ngerti, Allah Maha Tahu. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu ya yang waktu itu ngambek dan sebagainya ya, sudah membantu saya bisa melepaskan Tuhan-Tuhan yang ada di hati. Pada waktu heboh itu Ustaznya, aduh ini pesantren untuk ngegaji itu gak ada. Karyawan sebagian berhenti, perusahaan bertumbangan. Tumbang betul itu. MKFM nih, radio kita ini, mati mau, hidup segan. Karena tidak ada untuk bayar listrik, tidak ada. Saking sulitnya ekonomi. Nah yang bertahan, yang sekarang pada jadi pimpinan di sini, Pak Gatot dan kawan-kawan, wah itu berjuang di sini tanpa gaji. Kalau saya sih, ya udah dikasih tahu oleh guru saya bahwa ini harus dijalani dan nanti dunia akan dikembalikan kalau lulus. Akhirnya tahun demi tahun, entah bagaimana, jadi berkembang lagi, Ustaz. Beginilah jadi masjid jadi bagus, katanya ada beberapa cabang di, saya juga tidak begitu yakin dengan ikhtiar, karena ini begitu saja, banyak yang gabung, yang ahli-ahli yang sudah lebih pandai dalam manajemen, dalam keuangan, dalam gabung-gabung sini, ada yang gabung dengan uangnya juga, jadi saja tumbuh begini. Namanya babak yang keempat. Mudah-mudahan saat ini babak bertauhidnya dengan lebih benar gitu. Itu aja ceritanya. Nah, terima kasih Ustaz, ini tahun ke-29. Mulai tahun depan, sebetulnya tahun ini sudah mulai disapih, artinya saya sudah tidak banyak berperan. Tahun depan hanya 2 minggu di Indonesia, rencananya 2 minggu mau belajar lagi. Dan ini sudah diurus oleh teman-teman. Begitu, Ustaz. Gak ada yang aneh sih, selain cuma satu saja di sini, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin sudah hadir. Ustaz Adi Dayat, dipersilakan menyampaikan sesukanya apa judulnya, ya. Bagaimana perasaan Ustaz di sini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama li kulli 'ibadihi tammatan ni'mah wal mahabbah. Alhamdulillahilladzi allafa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin. Alhamdulillahilladzi amarna bil 'ibadati fa asbahna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim fa nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmada. ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين النبي الأمين الحبيب الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سيادي Kita awali dengan berdoa untuk guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar serta keluarga besar beliau dan keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai itu bukan gelar yang memang mesti difikirkan. Jadi kalau tadi AA katakan saya tidak terfikir menjadi kiai, memang jadi kiai itu tidak harus dipikirkan. Karena kalau kita melihat hadis Nabi, itu diantara anugerah memang yang tidak bisa dikejar dengan pikiran dan pengetahuan formal. Tidak ada fakultas jurusan kiai. Yang ada keterangan Nabi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, dari 97 pembahasan, ada di pembahasan yang ketiga. Pembahasan pertama kitab Badul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitabul Ilmi. Pembahasan tentang pengetahuan, nomor hadis ke-71, riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Kata Nabi, siapapun, man itu di ilmu nahwu ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ammiyah, jadi huruf sambung kadang menunjuk kepada objek untuk ditunjukkan pada personal, tapi sifatnya general, terbuka, jadi bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, besar, kecil, Kata Nabi, siapapun yang diinginkan oleh Allah memiliki nilai-nilai kebaikan, punya sifat-sifat baik, punya sebutan-sebutan yang baik, berubah jadi orang baik, maka tanda pertamanya ia akan dibimbing yufaqihu fiddin, untuk mau mendekat pada tuntunan agamanya. Di dasar, semakin kemudian dekat, semakin mencintainya, semakin mendalaminya, mulai mempraktekannya, maka mulai naik kemudian urutan-urutan kemuliaan yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan isyaratnya di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat urutan-urutan derajat dari dua golongan yang utama. Satu, ahli iman. Biasanya kalau iman disebutkan, maka temannya amal soleh. Jadi kalau iman itu berdiri sendiri, artinya amal solehnya sudah masuk di situ. Otomatis. Ya. Jadi kalau sudah ada iman, pasti amal soleh. Quran surah 103. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladhina amanu wa amilus solehat. Nanti didetilkan dalam Al-Quran. Banyak detilnya. Setiap ada kata iman, setelahnya pasti amal soleh. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya infaq amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah 183. Kutiba 'alaikumus siyam. Siyam puasa amal saleh. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, disayang oleh Allah, maka tingkatkan salat. Ya, dari yang salat fardu 5 waktu tambah sunnah, bangun tahajud, nanti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Merasa lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Ingin diangkat lagi, tambah lagi. Mulai mendekat pada Al-Quran. Mulai puasa. Ya, mulai mengajar. Kalau sudah masuk kepada mengajar, derajatnya beda lagi. Maka yang kedua, wa utul ilma darajat. Orang yang pengen belajar, diberikan pengetahuan, maka naik derajatnya. Diberikan derajat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah muncul kemudian sebutan ustaz, ada kiai, ya, ada muallim, ada habib, ada macam-macam. Itu gambaran tanda kasih Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa kamu sudah berubah, sekarang sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin dipelihara. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga kemuliaan ini bisa kemudian dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahas apa kita ini? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi mungkin membahasnya yang barusan aja tuh ya. Baik. Karena pernah dengar santri ada ngobrol di sini Ustaz. Saya sambil lewat, katanya mereka berdua ngobrol, bilang begini, saya ini oleh kiai saya gak boleh jadi ulama. Kenapa? Kata yang saya dengar aja di obrolan mereka, tanpa ingin mendengar ya, kedengaran sendiri. Karena mereka keras, salah mereka sendiri. Karena saya gak boleh pengen jadi ulama. Terus kenapa? Kata guru saya, katanya kamu mah cukup jadi orang soleh aja. Karena kalau cita-cita jadi ulama, tapi salah pengertian ulamanya, dari awal cita-citanya salah. Gimana tuh Ustaz? Saya sampai terperangah, ini hebat nih gurunya. Karena belum tentu orang menganggap ulama tuh seperti yang ulama dalam pandangan Allah. Karena mungkin ada yang dianggap ulama karena ya begitulah, ceramah, terkenal, pulangnya dapat amplop, dapat berkat dan sebagainya. Gimana sih Ustaz, ulama teh apa itu? Senang kalau beliau mah, oh jelas, kalau saya mah coba Quran di lantai atas ambil gitu beliau mah. Alhamdulillah ya. Ini tidak berniat mendengar, tapi lengkap ceritanya. Sebab mengagumkan Ustaz. Baiklah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada salih, disebutkan tadi. Ada ulama. Pertama kita kenali dulu apa itu salih, apa itu ulama. Baru kita urutkan bagaimana menjadi soleh, bagaimana menjadi ulama. Lalu kita bandingkan mana yang paling unggul di hadapan Allah antara ulama dengan soleh. Soleh itu sering diartikan baik. Pak soleh, bapak yang baik. Di dalam Al-Quran, kebaikan itu setidaknya ada 5-6 nama. Satu, ada yang disebut dengan tayyib namanya. Tayyib. Dalilnya Quran surah kedua ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Lantai atas ada mushaf. Yang bawahnya itu. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kalau disebutkan tayyib itu artinya baik fisiknya. Sehat. Karena itu di ayat ini diperintahkan seluruh manusia, apalagi orang beriman, jika ingin mengonsumsi makanan apapun, cari yang menyehatkan. Tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi. Kata Allah, kalau Anda ingin sehat, sederhana. Cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu, belikan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, kalau memang nasi kita makan sehat, ambil nasi. Kambing menyehatkan, silahkan makan daging kambing. Tapi kalau kemudian itu berpotensi mengganggu kesehatan kita, jangan dikonsumsi, kata Al-Quran. Karena itu kalau orang Arab ditanya, kaifa halak ya akhi, apa kabar? Dia menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Itu asalnya, saya sehat. Fisik saya baik. Cuma kan ada orang yang fisiknya baik, sehat, cuman kan pikirannya kurang sehat. Ya. Ada Bang Tayyib dua kali puasa, dua kali lebaran, dia sehat gak pulang-pulang gitu. Ya. Artinya ada yang kurang sehat dengan pikirannya. Nah kalau kita ingin katakan fisiknya baik dan pikirannya pun baik. Sifatnya baik. Sehat dan jujur. Sehat dan sabar. Sehat dan tawadu. Sehat dan rendah hati. Maka sifat berubah kemudian namanya dalam Al-Quran menjadi khair. Apa namanya? Khair. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Sebelah kiri paling atas di mushaf. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang Islam, kalian umat yang terbaik. Punya sifat yang istimewa yang pernah dilahirkan untuk semua manusia. Di annas itu menunjuk pada semua manusia. Manusia itu disebut 5 nama di Quran. Kadang bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk nafsunya. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kelembutannya dan sifat nyatanya. Insan itu menunjuk aktivitasnya, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam menunjuk kepada asal mula keturunan sampai Nabi Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan Anas menunjuk semua sifat komunalnya tanpa kecuali, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Kebayang nggak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya, maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Ya, kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah, dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang, mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat, nggak bisa nyampe. Setiap lewat, setor. Tak setor, persekusi. Nyawa bisa hilang di eksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat pada taubat. Tukang begal Juntub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ma'asyara Quraisy, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli. Sampai pingsan, kata Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah, jangan teruskan. Kalau dia wafat, kita celaka. Karena tak bisa lewat Gifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Gifar. Secara singkat berdakwah di Gifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi. Nabi pindah kemudian ke Yathrib jadi Madinah. Tiba-tiba Madinah heboh. Datang tapak kaki banyak. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi da'i dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junadah. Silakan buka di Al-Arba'in An-Nawawi nomor hadis yang ke-18 itu. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat, Allahu Akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu dulunya mantan begal. Saya ngasih nama anak saya Al-Ghifari nih. Ini Ustaz telat ngasih taunya. Tapi asa keren kan Al-Ghifari, ya kan? Al-Ghifari. Ada yang belum selesai, kenapa nama itu dicantumkan? Sebagai kebanggaan. Maaf gaji ini Bapak belum tahu ilmunya. Ya, semoga Allah ampuni Bapak ya. Ada yang belum selesai. Jadi dicantumkan itu sebetulnya ingin memberikan pesan. Dulu kota kami ini terbelakang, kelap. Tapi setelah datang cahaya Islam merubah sifat kami dan jadi kebanggaan. Akhirnya kota itu dibanggakan dengan kemuliaannya. Dan jadi inspirasi menjadi nama orang di kemudian hari, termasuk tadi yang disebutkan. Alhamdulillah. Haji enggak jadi minta maafnya. Ditambah al di depannya, ujungnya i. Itu sudah rumus. Ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad dari Bukhara. Di beliau nama aslinya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, yang buyutnya Al-Mughira, tinggal di Kecamatan Jufah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Kalau jadi A'agim gimana? A'agim. Ah, boleh A'agim Al-Gegerkaloni ya. Al-KPDAI ya. Al-Jawa Barati Ad-Darut Tauhidi. Ya. Kembali sifat. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khairu ummah. Tampilkan. Ya, mantan begal aja jadi baik kok. Nah, kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Pertama apa tadi? Tayyib. Kemudian? Khair. Lalu sekarang? Ma'ruf. Jujur, itu sifat. Tapi kalau disogok, kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak, tolong tanda tangan. Lihat. Ini enggak benar ini. Saya enggak mau tanda tangan. Jadi saya jadi tahiyat, enggak mau maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Balik lagi orangnya, Pak, sudah diperbaiki. Bagus. Kok enggak beda? Fee-nya, Pak, dari 100 juta jadi 1 miliar. Kamu ini bagaimana? Perbaiki, tapi sebentar, saya istihoroh dulu misalnya. Nah, itu setengah ma'ruf. Ma'ruf, sifat yang berubah jadi sikap. Khair, sifat. Jujur, sifat. Anti sogok, sikap. Sabar, sifat. Dicela, membalas dengan yang baik, sikap. Itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non-Muslim, banyak yang jujur. Non-Muslim, banyak yang suka berderma, bantu. Ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah, ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas, merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah, dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum, dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah sekarang, kalau kita gabungkan tayyib badannya sehat fisiknya, khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu, menggabungkan empat ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari tayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran, setiap orang tua bahkan sejak anaknya dalam kandungan pasti mengharapkan anak yang soleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189. Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana soliha lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib. Pasti salih. Jadi salih itu gabungan tadi dari thayyib, masih ingat? Dua, khair. Yang ketiga, ma'ruf. Empat, ihsan. Tahan sebentar sebelum masuk ke ulama. Ada yang keenam. Yang keenam disebut birrun namanya. Al-birru. Ya, al-birru. Kalau birrun artinya kebaikan yang lahir setelah buruknya hilang. Ya, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Ada orang berbuat buruk, ditinggalkan keburukannya, lantas berubah menjadi baik. Marahnya ditinggalkan jadi sabar. Sombongnya ditinggalkan jadi tawadhu. Maka kebaikan yang muncul setelah meninggalkan yang buruk disebut apa? Birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut dengan mabrurun. Ada haji, haji apa yang populer? Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena saat dia berada wukuf di Arafah, dia istighfar, dia mengenali keburukannya, dia tinggalkan itu, dia lontari, datang ke Muzdalifah mengambil batu, dia lontari di Jamarat. Dicatat. Makanya sebelum haji catat dulu. Kenali dari kita keburukannya. Jangan gengsi, tanyakan pada pasangan hidup. Tanyakan pada anak, tanyakan pada orang tua. Ibu tanyakan pada suami. Ayah, mama mungkin banyak salah. Emang? Ya gak apa-apa ya. Sampaikan saja untuk ditobati, tulis. Sampai di sana rinci. Makanya ketika lontar jumrah, kita melontar sifat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sama dengan yang nyembelih di sini. Waktunya sama, yang di sana melontar, di sini menyembelih tanggal 10 itu. Kalimatnya sama, di sana bismillahi Allahu akbar, di sini bismillahi Allahu akbar. Apa yang dilempar? Sifat hewani dari kata bashar tadi, nafsunya. Ya, karena itu sifat hewan disembelih, hewannya di sini, yang di sana melontar. Karena sudah dilontar, hilang buruknya, pulang-pulang membawa kebaikan. Itu yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menepikan sifat buruk dan berubah menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diingatkan oleh Nabi, kalau sudah haji, sayang. Udah fisik, harta, tenaga, waktu, jangan ditukar surga yang sudah diberikan oleh Allah itu. Jaga itu dengan baik, jangan ditukar dengan maksiat lagi. Dilekatkan kalimat haji di situ, bukan gelar, pengingat. Jadi kalau ada yang menyebutkan Pak Haji, itu bukan gelar, ingat. Pengingat, jangan sampai kebaikan Anda luntur lagi. Nah, kembali kepada tadi salih, fokus baik-baik, di salih itu umum. Mencakup semua sifat ma'ruf. Umum soleh itu. Ma'ruf itu kebaikan dikerjakan karena Allah. Sholat baik dikerjakan karena Allah, ma'ruf. Sedekah ma'ruf, puasa ma'ruf umum. Jadi soleh itu baru nama umum. Bisa Anda pilih di antara sekian yang umum itu, mana yang ingin Anda capai. Contoh, Bapak Ibu ingin soleh, pilihannya amalan apa yang ingin dipilih oleh Anda? Dibentangkan oleh Quran. Mau jadi ahli puasa? Boleh. Ahli tahajud? Boleh. Ahli sedekah? Boleh. Dibuka 8 jenis kurang lebih oleh Al-Quran, disetarakan dengan 8 pintu surga. Jadi surga akan dimasuki oleh orang-orang soleh dengan beragam amalan-amalan yang dikerjakan saat di dunia. Baik, karena itu amalnya disebut amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang telah mengoleksi amal-amal soleh, dia diberikan kabar gembira, aku siapkan beragam jenis surga untuknya. Anda tanya, ya Allah, amal apa yang harus kukerjakan sehingga aku bisa mendapatkan surga itu? Dirinci oleh Quran, dibagi 4 bagian. Pertama, ada amalan yang saat Anda kerjakan ke surganya bersama para nabi, semua nabi yang pernah tinggal dan bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada kalimat solehnya. Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Amalannya apa? Ikuti semua sunnah nabi. Keluarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, bagaimana cara Nabi bangunnya? Buka Abu Dawud nomor hadis 1367 misalnya. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu duduk dulu. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi fajalasa wa masakha bi yadihi min athari naumihi fa qara khawatim surah Ali Imran. Nabi kalau bangun dari tidur tidak langsung bangun, duduk dulu. Menghilangkan bekas ngantuknya. Baru kemudian berdoa. Jadi kalau berdoa, jangan bangun langsung doa. Tidak akan sadar. Sadarkan dulu. Dan itu pun kadang butuh waktu. Bangun jam 3, mau sadar. Begitu lihat jam 5. Sadar dulu. Mau makan, lihat Nabi tuntun. Mau ke toilet, lihat Nabi. Makanya silahkan cek, bandingkan dengan ajaran manapun. Anda hanya akan temukan dalam Islam, semua pekerjaan kita ada bimbingannya dari Nabi, berupa doa. Itu bimbingan. Nah, kita keluarkan. Ada amalan soleh yang kedua, mohon izin, maaf. Surganya di level yang kedua, di taman surga, langsung diberikan kenikmatannya oleh Allah. Taman surga ini indahnya, semua kenikmatan diberikan oleh Allah dan letaknya indah sekali. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-23. Apa amalannya? Kata Allah, rajin tahajud. Saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang soleh yang takwa yang akan tinggal di taman surga. Apa amalannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan semua langsung dari Allah pemberian surganya. Jadi kalau yang di bawah itu, yang melayani wildanun mukhalladun. Ya, ada yang pengen minum? Pengen minum, datang tiba-tiba. Kalau laki-laki datang bidadari dari surga. Cantiknya tak terlukiskan. Mala ainan ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lihat istri sendiri enggak akan sebanding dengan itu. Beda jauh. Seperti mutiara. Ya, seperti berlian. Nampak indah. Dibawakan gelas-gelas. Masya Allah. Bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Gelasnya terbuat dari emas mutiara yang berkilauan. Kalau ibu perempuan dilayani pangeran-pangeran surga. Indah. Tapi. Silakan. Jadi kita kemana itu nanti? Insya Allah, nanti kita pilih, di belakang nanti ada. Oh iya, iya, iya. Akan terlihat. Siap. Baik. Tapi di taman surga, yang berikan langsung Allah. Indah. Dan sebelum masuk ke sini, dia diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22-23. Wujuhu yawma idin nadhira. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Kan karena masuk surganya. Ila rabbiha nazirah. Karena ia bisa menatap Allah yang dirindukan, yang tak pernah nampak. Anda berpisah dengan putra Anda 20 tahun. Dia katakan, saya mau datang. Di bandara landing pesawat jam 7. Ibu akan datang jam berapa? Bahkan ada yang menginap untuk menyambutnya. Dan suasananya luar biasa. Sekarang kita diberikan nikmat, kebutuhan, kesehatan, kenikmatan oleh zat yang tak pernah nampak di bumi. Kita merindukannya. Dan tiba-tiba berjumpa. Bagaimana kerinduan kita terpuncak saat Saya ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru sahabat kita. Saya menengok beliau di rumah sakit sebelum wafat. Ustaz Hadi, abang sedang nunggu dia. Ya bang, liqaullah, mau ketemu Allah, mau ketemu Allah. Makanya pas mau wafat itu dituliskan kan oleh beliau, liqaullah. Dan persiapkan dan kerinduan tertinggi ketika berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Taman surga. Kalau anda inginkan itu, apa amalannya? Dia orang muhsin kata Allah. Semua mengerjakan karena Allah. Jadi semua karena Allah. Lillah, lillah, lillah, lillah. Karena semua karena Allah, Allah pun merindukannya. Ya, Syekh Jamaluddin Al-Afghani pernah mengajar kemudian di Jamiah Islamiyah di Madinah, Munawwarah. Saat mengajar, itu beliau pernah sakit, merasa sakit. Cek ke dokter. Kemudian balik karena hasil belum keluar, lab. Berapa hari kemudian beliau meminta muridnya untuk ngambil hasil karena beliau ingin mengajar dulu. Begitu ngambil hasil, menangis muridnya di luar. Kenapa? Katanya, ayo masuk sini. Menangis, tak sanggup menyampaikan. Kamu tenang dulu. Begitu selesai beliau sampaikan, guru, hasil dari lab menunjukkan, kata dokter, usia guru sudah tidak lama lagi. Penyakitnya begitu kronis. Semua murid menangis pada saat itu. Tapi perhatikan bagaimana guru mulia ini menjawab. Kalian kenapa bersedih? Kalian kenapa bersedih? Aku sudah lama merindukan Allah untuk berjumpa dengannya. Sekarang Allah merindukan denganku, merindukan pertemuan denganku untuk segera aku menemuinya. Ketika Allah merindukan aku, kenapa aku harus menangisinya? Tika Allah. Karena itu ketika pulang dibalas dengan indah oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kata Al-Quran sedikit tidurnya. Malam bangun. Kalau dalam rumus fikih, kalau sudah disebutkan di Quran, jangan ditambah, jangan dikurang. Kata Quran sedikit tidur. Dihilangkan, dia tidur. Ditambah sedikit-sedikit, tidur. Ya enggak bangun. Ya, wabil ashadihum yastaghfirun. Ini rumus. Kalau selesai tahajud, kalau bisa, jangan sampai pas subuh, menjelang subuh. Sisanya dipakai istighfar sebelum subuh. Subuh 4:06, ya, jam 4:04, 4:10 selesai istighfar. Itu disebutkan oleh Quran, ahli istighfar di waktu sahar adalah orang yang seakan ahli surga yang sedang berjalan-jalan di bumi. Istighfar. Ya. Allahu akbar bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Senang sedekah. Senang sedekah. Mau diminta mau enggak diminta, punya anggaran. Di sehari itu punya anggaran, walaupun cuma sedikit, yang penting sedekah. Dia ngejar amalan itu. Ya, apapun itu, mau wakaf, mau infak, mau macam-macam. Saya senang nih, biasanya di Darut Tauhid selalu ada itu, kesempatan begitu. Tawaran tuh. Untuk masjid kah, untuk wakaf pesantren kah, dikejar. Jadi dia tuh punya anggaran untuk pulang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, level orang soleh, yang ditempatkan di surga, rumahnya seluas langit dan bumi. Wah itu silahkanlah, mau maraton, mau koprol, mau sepedaan, mau nggak nyampe-nyampe tuh, ya. Sepeda. Emang ada sepedaan di surga? Bahkan bukan cuma sepeda. Aa merindukan apapun baru kepikir langsung ada. Kuda? Bisa. Wah. Bisa. Saya ke Darut Tauhid misalnya diajak oleh Aa misal melihat kuda, belum sempat naik. Tiba-tiba jalan mau ceramah meninggal. Bisa. Begitu wafat, Allah berikan kemudian anugerah surga. Ini level yang paling rendah, yang keempat. Misal saja, misal. Kata Allah yang keempat ini pun yang enggak disebutkan, itu kalau minta apapun, Al-Baqarah ayat 25. Ya, ulama ruziku minha min samarat rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tiba-tiba begitu masuk surga yang ini ingat kepikiran pertama kali begitu wafat kan belum naik kuda. Masuk ke sini ingat ya Allah kuda gim sling. Wa utubihi mutasyabiha diberikan persis seperti yang terfikirkan di benaknya. Waduh. Ya Allah tapi agimnya enggak ada. Misalnya ajak pling. Ya. Saya kan belum meninggal. Ternyata di atas saya gitu. Bisa ada. Jadi ada level yang seluas langit dan bumi. Amalannya apa? Di Ali Imran ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Itu dia rajin infak. Alladzina yunfiquna fis sarah. Pertama istighfar dulu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ayo cepat bergegas introspeksi diri, istighfar. Jalan ke sini istighfar, pulang dari sini jalan istighfar. Ini istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan banyak salahnya. Mata berapa kali salah ayo dalam hari ini saja. Telinga berapa kali salah dengar, lisan berapa kali salah ucap. Jadi kalau merasa banyak salahnya, tutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'aidatil muttaqin. Dan aku siapkan bagi orang-orang tertentu surga seluas langit dan bumi, yaitu orang takwa dari kalangan orang soleh. Apa amalan solehnya? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Gemar berinfak walaupun dia sedang terbatas masih infak juga. Enggak punya pun masih merekomendasikan, coba datangi si fulan, mungkin dia bisa memberi. Wal kadhimina al-ghaidha, ini yang beda, sanggup menahan amarah. Itu enggak mudah. Wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan yang berbuat baik. Ja'far as-Shadiq itu menunggangi betul ayat ini, mengajarkan kepada pembantunya. Satu kali sedang ada tamu begini ya. Pembantunya itu dulu tuh biasa orang bantu ulama, bukan untuk bantunya supaya dapat ilmunya. Saya waktu belajar dulu saya bawa kan tasnya. Guru saya kitabnya. Cuma sambil bawa tas itu kita nanya, apa hukum ini? Apa hukum ini? Alhamdulillah dapatnya banyak. Nah, ini jadi pembantunya masuk. Satu kali beliau bawa minuman, begitu sedang duduk dengan tamu, jatuh kemudian gelasnya, tumpah di jubahnya. Berubahlah wajahnya Ja'far itu. Sedangkan Allah Imam Ja'far itu termasuk yang lembut, cuma wajah berubah. Pembantunya cerdas. Apa kata pembantunya? Wal kadhimina al-ghaidha. Dibacakan ayat tadi. Penduduk ahli surga bisa menahan amarah. Kata Ja'far, saya enggak marah. Tapi kan ada tamu, boleh jadi tamu pulang belum ngasih maaf. Diteruskan ayatnya, wal 'afina 'anil nas. Juga memaafkan kesalahan orang. Apa itu angka? Saya maafkan. Cuman saking cerdasnya tahu bahwa Ja'far itu punya anggaran setiap hari untuk sedekah. Minimal 1000 dirham. Di kantongnya selalu ada. Hal itu belum sedekah, diteruskan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Ja'far, sudah jangan diteruskan lagi. Ini ambil, saya bebaskan kamu sekarang dari membantu saya. Udah pintar. Nah, jadi amal soleh itu banyak. Di antara amalan soleh yang terbentang, dibukalah pintu surga. Yang ahli puasa, pintunya Ar-Rayyan. Pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Tapi ada satu pintu yang saat dibuka, masuki semua pintu-pintu itu. Itulah amal soleh yang bahkan disebutkan dari hadis Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Adalah pintu para pewaris Nabi. Siapa mereka ini? Wa innal ulama'a warafatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum awrathul ilmi warathul ilma fakhuduhu bihadzin wafir. Sungguh para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan sungguh para Nabi itu tidak pernah mewariskan materi. Dinar, dirham. Ini isyarat dalam Al-Quran, ulama yang benar itu ulama yang orientasinya bukan materi. Jadi saya sangat bahagia tadi cerita di awal, diarahkan. Allah ingin arahkan kepada yang lurus, baik. Kita semua, karena godaan gak mudah Pak Bu. Lebih tahu dan lebih banyak pengalaman dibanding kami. Banyak godaannya. Saya dari dulu guru saya sudah menyampaikan sebelum datang ke Indonesia. Dari godaan amplop di sini. Saya mengajar di Libya, saya mengajar di Libya. Dan saya diangkat jadi Amir Khutbah, usia 26 tahun. Kalau di sini ketua majlis ulama lah. Jadi saya berhak menentukan siapa yang khutbah di sana. Dan semua yang khutbah mesti laporan dulu ke saya untuk bikin teks, saya periksa. Dan gak ada kasih amplop di sana. Pemerintah yang berikan. Ya, pulang ke sini, muncullah amplop. Itu yang repot. Makanya pertama kali Nabi diingatkan ketika beliau ditugaskan untuk berdakwah, jangan sampai orientasi materi, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu ngasih untuk mendapat yang lebih banyak. Sekarang amplop aja istilahnya udah pakai istilah ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal, bagus, ini sahih. Amplop tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Gak dikasih amplop, maudhu'. Ada yang istilahnya air, datang kemana aja, nah itu airnya air hujan. Ya, tapi nggak bisa datang, cuman orang datang banyak, terbatas. Nah, itu airnya sumber air. Ya, nggak akan datang kalau nggak ngalir. Nah, itu seperti PDAM. Ya, kalau nggak dibayar, nggak akan ngalir. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu dihindari. Maka yang pertama kata Nabi, kalimatnya ulama, itu bagian dari amal soleh. Amal soleh, dan tingkatnya tinggi karena mewarisi Nabi. Dan Nabi mewariskan pengetahuan. Karena itu, di antara urutan orang-orang soleh tadi, tingkat tertingginya, langsung di bawah kriteria para Nabi, itu ulama. Gak mungkin ada ulama kecuali soleh. Karena urutan tingkat soleh nomor satu itu ulama. Jamak dari kata alim. Makanya ada riwayat mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi kalau seorang sudah alim, punya ilmu, dan dia beribadah dengan ilmunya, dibanding orang soleh biasa yang cuma sholat, itu beda pahalanya tinggi. Pahalanya, pengen tahu pahalanya? Anda kalau belajar berilmu, kemudian mengamalkan dengan ilmu itu untuk ibadah, maka pahalanya sejumlah benda-benda yang ada di langit. Hitung sendiri. Kalau standar ibadah saja, misal sholat, gak belajar fikih sholat. Yang belajar cuma sederhana aja, takbir, ya sampai salam, yang penting hafal bacaan, tahu gerakan. Tapi gak ngerti, artinya gak paham. Apakah itu takbir pak maknanya apa, doa ruku gak ngerti, doa sujud gak paham, tetap dapat pahala. Menggugurkan kewajiban, pahala dapat. Berapa pahalanya? Buka Quran surah ke-6, ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Jadi hasanah itu artinya kebaikan yang ada pahalanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, jadikan semua aktivitas kami di bumi, di dunia ada pahalanya. Salat diantaranya. Ya, setiap mengerjakan perbuatan hasanah 10 pahalanya. Salat di Quran disebut hasanah. Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di kedua siang sampai malam, subuh sampai dengan isya. Sungguh sholat itu perbuatan hasanah yang bisa mengentaskan keburukan. Jadi kalau sekali sholat walaupun tak paham maknanya dapat pahala 10. 10 itu ngitungnya jangan begini, 1, 2, 3 terlalu kecil. Anda ke masjid saja ke sini, ke Darut Tauhid, datang ke masjid dengan niat ibadah, baru datang, belum ngapa-ngapain. Tapi niatnya ibadah, baru datang. Di hadis Muslim disebutkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada orang sekali tadi sholat zuhur dapat 10, jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Dari sekali sholat dapat 5 abang. Jadi kalau ada yang meninggalkan sholat ruginya luar biasa. Ada orang enggak sholat ruginya luar biasa. Tapi kalau ada orang dengan ilmunya kemudian dia sholat, dia belajar fikih. Bagaimana cara takbir? Oh begini caranya. Angkat sejajar dengan bahu. Dari mana tahu? Ya dicari. Oh ini Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, nomor hadis 711. Di Muslim hadis 397. Diangkat begini. Sejajar dengan bahu. Ada yang sejajar dengan daun telinga. Ditemukan di An-Nasai. Dicari sampai kisahnya. Apa maknanya ini? Oh maknanya begini. Kalimatnya apa? Allahu Akbar. Lalu setelah paham, dipraktikan. Itu pahalanya bedanya, itu kata Nabi, sejumlah seluruh benda langit yang ada di langit, di semesta. Kalikan 10 tadi. Saking dihargai ya. Alim. Jadi ulama itu orang soleh, tingkat tertinggi. Orang ulama pasti beribadah. Gak ada ulama yang gak ibadah. Silahkan cek. Ya, ketika disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir, surah 35. Surah 35, ayat 7-28. Kata Allah, saking khusyuknya ulama ini, bahkan tidak ada yang paling khusyuk dalam ibadahnya setelah urutan para nabi kecuali ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut, paling khusyuk kepada Allah di kalangan manusia biasa pasti ulama. Salat takut kalau enggak diterima. Takut. Berfatwa takut, enggak sembarangan fatwa. Enggak sembarangan. Jadi ulama itu enggak sembarangan, takut kalau bicara salah. Takut keliru. Jadi mustahil kemudian keluar kata-kata bahkan yang bertentangan dengan hukum-hukum Al-Quran atau menyinggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, itu mustahil. Ya. Jadi ketika disebutkan ulama itu artinya orang soleh urutan nomor pertama, dan pertama disebutkan dari kalangan ulama ini adalah ahli Al-Quran. Jika ada ulama ahli Al-Quran, Qurannya diamalkan, Allahu Akbar, maka dia bisa membawa, maaf, ibu yang telah melahirkannya, bapak yang bekerja keras untuknya. istri yang mendampinginya, anak cucu yang mengiringi kehidupan di dunianya, dia bisa gandeng semuanya itu masuk surga, jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24, dan dia diperkenankan membawa keluarganya ke semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat sebelum menempati surga tertinggi yang telah disiapkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada orang, kata Allah, di antara hamba-Ku akan masuk ke dalam surga Aden. Dia menggandeng orang tua yang telah berjasa mendidiknya menjadi ulama. Ahli Quran. Tahu dari mana ahli Quran? Ditafsir di Quran surah Fatir ayat 33-nya. 32-33. 33 kalimat yang sama. Di 32-nya ahli Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina shaffaina min 'ibadina." Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba terpilih yang kami pilih. 33-nya Allah, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min aswabir." Ada orang ahli Quran akan masuk surga, di sini diberikan perhiasan dulu oleh Allah, dikasih jubah, dikasih gelang-gelang emas, diperkenalkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2015, diundang orang tuanya, diberikan mahkota khusus, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ini orang tua hebat, diwisuda oleh Allah. Orang tua hebat diperkenalkan pada penduduk langit dan bumi, yang bisa sabar mendidik anaknya jadi ulama. Maka ibunya digandeng yang telah melahirkannya, bapaknya digandeng, anak istri ikut di belakangnya, masuk, disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Kata malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum." Bentuknya jamak kum, menunjuk pada orang tua juga. Diucapkan selamat bapak ibunya, "Ibu, bapak selamat ya, sabar saat mendidik anak anda, sabar, sabar bu, masukin pesantren sabar. Jadi arsitek banyak bu, ITB jadi insyaallah insinyur, ke IPB jadi ahli pertanian, ke UI, ke Undip jadi dokter, banyak. Jadi ulama itu susah, makanya sabar. Anak mengeluh di pesantren, sabar. Didik jadi ahli Quran dari awal, mulai membaca, menghafal, pelan-pelan. Yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya bu, ikhtiarnya. Itu beruntungnya kita. Di mungkin saat ibu mendidik, ibu wafat, jadi ibu. Saat anak dididik mungkin wafat, jadi pak. Yang dilihat bukan hasil. Ya gandeng tuh, keluarganya semua masuk. Allahu Akbar. Diberikan mahkota, masuk. Dan dimintakan langsung oleh Allah. Iqra' waqar, fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika. Sekarang silahkan bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Tinggalmu adalah akhir dari bacaan. Digandeng naik. Allah, tidak ada yang paling indah. Makanya ketika ada yang mengatakan jadi ulama, jadi. Saya katakan pada ibu saya, bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya, saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu di bawah. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang dipangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah, saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan, dua pekan, saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, "Di mana ayah?" Beliau enggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekum MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya enggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun, untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat. Sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar. Ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua. Sudah disiapkan. Saya menangis saat itu, saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan pada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu, saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup. Tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti. Dan tiba-tiba langsung masuk. Ayatnya, artinya, posisinya, nomornya. Gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu. Ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah, saya katakan ketika Anda bersabar. Ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97, Pak. Waktu krisis. Saya masuk pesantren. Saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santri-santri. Orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu. Itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian melihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ya kok pakaian ibu saya, pakaiannya gak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya. Kayak kain pel lah kalau. Saya masuk ke rumah, saya buka pakaiannya, lemari. Saya gak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya. Dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua. Mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua hiasan dan pakaian untuk pendidikan kamu. Jual. Itu kita, katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150 ribu per bulan. Saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi. Makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram. Dan saya ganting tangannya di Masjidil Haram. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian, Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara. Terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah. Mustahil Allah akan sia-siakan. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli, bukan Juni. Juli. Ya, jadi saya masih ingat bulan 7, 5 bulan. Itu. Saya ibu, Pak. Nabung saya. Saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu, kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, ah Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa gak banyak. 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang. Ustaz, ibu katanya mau haji juga ya. Ustaz mau haji ya, ibu ikut ya. Sudah gak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang. Telepon lagi, nak, koper belum datang katanya. Saya bilang, mah tenang aja, apa hajinya enggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang insya Allah. Ya. Nah, cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, mah gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan mah? 2013. Loh kan saya hajinya 2010, enggak bisa harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, mah, kita tidak harus mengambil hak orang lain. Tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita, boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, langsung ke masjid. Tiba-tiba ada sidang oki di Istanbul saat itu, keputusan 1/1000. Setiap ada 1000 muslim, satu kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadhan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya gak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat, tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah katanya, kenapa Ma? Alhamdulillah, mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya. 5 bulan Pak, wena biasa, gak bayar tambahan, gak ada macam-macam bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya gak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang, di lift saya ikuti, di jalan saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya, Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Saya tawaf, si gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu sa'i, saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ, saya gandeng tangan yang kanan, saya minta pada Allah, muliakan ibu saya ya Allah, muliakan ibu saya. Muliakan. Berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong. Karena sudah tidak ada. Ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawa 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran, yang hafal Quran anak-anaknya, Ahmad Kamil yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Jadi ulama itu, jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Di satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang soleh. Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu mungkin ahli Quran, dua ahli hadis, yang lain dunia, tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak. Insya Allah akan dibuka oleh Allah. Insya Allah. Ada kurang lebih begitu, ah? Ya. Satu pertanyaan tadi, ya, apa beda antara orang soleh dengan ulama? Wallahu ta'ala alam bissawab. Hati saya sedih, yang pertama menyimak perjuangan orang tua Ustaz, masya Allah. Semoga ayah jadi ahli surga, ibu pun dimuliakan dunia akhirat. Tapi dari tadi saya sedih sekali. Mendengar uraian tentang bola. Sejujurnya, maksudnya artinya jauh sekali dari yang Ustaz sampaikan tadi. Saya kurang belum mengerti. Jangan kenapa bahasa Arab juga tidak fasih. Ilmu kitab gimana Ustaz? Enggak kepikir punya posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau kriteria ulama seperti tadi, jadi tertekan sekarang. Alhamdulillah Allah memberikan jalan di dalam Al-Quran dengan membagikan kualifikasi ulama kepada dasar-dasar yang pokok yang dimiliki, lalu cabang-cabang di pengetahuan. Alhamdulillah ulama itu banyak. Yang gak hafal Quran ada. Ada ulama dah hafal Quran. Yang gak bisa bahasa Arab banyak. Karena itu dasar dari ulama disebutkan di Quran pertama keikhlasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah membuka peluang pada setiap orang untuk jadi ulama. Sepanjang dia mau ikhlas. Kedua, tafaqquh fid din. Quran surah ke-9 ayat 122. Dia mau belajar. Gak harus menguasai semua ilmu. Tidak. Apa yang kita ingin ajarkan, itu yang kita dalami. Sepengetahuan kami demikian. Saya pernah dinasehati profesor kami saat di Libya. Semoga Allah muliakan beliau. Nah, kata beliau, kalau engkau belajar satu ilmu dan engkau dalami, titiknya begini. Tapi kalau engkau ingin kuasai semuanya, maka beliau membuat lingkaran. Engkau tidak akan mendapatkan apapun. Kosong. Itulah hikmahnya Allah jadikan bahkan para imam mazhab ada empat. Karena ternyata setiap empat itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Kenapa Luqman disebut dengan Al-Hakim? Karena ilmunya memang ilmu hikmah. Tak ada yang lainnya. Luqman bukan ahli fikih. Luqman bukan ahli tafsir. Tapi belajar hikmah dipraktikkan. Saking dihormatinya, diapresiasi oleh Allah, diabadikan namanya dalam Al-Quran surah ke-31, surah Luqman. Imran bukan ulama. Imran orang soleh. Tapi menyiapkan anaknya Maryam dekat dengan Allah. Fokus ibadah. Satu passion. Diberuntungnya turun ayat kata Allah, وَمَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ. Tidak semua orang mesti berperang, semua berjihad. Ada pahala besar yang akan aku turunkan. Ya, فَلَوْلَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Tidaklah ada sebagian orang yang ingin bertafaqquh fid din. Ad-din itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Islam pun dibagi lagi di hadis Muslim. Ya, pertama al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam itu bersyahadat, syahadat ada ilmunya. Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah untuk bisa menguatkan tauhid kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Di ada ulama yang fokus di tauhid saja. Kau bisa ambil itu. Dalami, ada yang mengajarkan tauhid aja tauhid. Sampai kuliah, ada yang dulu tuh gak ada kampus, gak ada apa-apa, ada yang fokus ke situ aja ngajarnya tauhid, yang dibahas gak banyak-banyak. Kata Abdurrahman As-Sulami, ini hadis yang sangat populer di Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah, dari Nabi SAW. Hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Kalau anda ingin jadi orang baik, kata Nabi, belajar Quran dan amalkan. Tapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, lihat komentarnya. Akhadtu Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kalangan sahabat yang banyak. Dan saya tidak dapati mereka itu kebanyakan semua hafal Quran. Sahabat. Kebanyakan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ngapalin 5 ayat, diamalkan. Ngapalin 10 ayat, diamalkan. Dan gak semuanya jadi ulama. Mengamalkan apa yang ia pelajari sesuai passionnya. Ada ulama di bidang tijarah bisnis, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada yang di bidang hukum, ya, Abdullah bin Abbas di tafsir, Abdullah bin Umar di fiqih. Fokusnya passionnya. Kemudian nanti ada fiqih solat, waktu qimah solat, ahli di bidang fiqih. Ada tauhid, ada fiqih, ada usul fiqih. Alhamdulillah Allah karuniakanlah di tauhidnya. Bukankah Nabi pertama buka pesantren tauhid, darut tauhid? Ya kan, di Mekah itu kan darut tauhid. Allah alhamdulillah punya 400 meter di awalnya. Nabi mungkin 40 kali 40 enggak nyampe. Dan itu wakaf, makanya fitrah dakwah itu awalnya pasti itu wakaf. Kontrak dulu. Nabi kan dulu wakaf. Dipakai dulu tuh punyanya Arqam bin Abi Arqam. Baitul Arqam, Darul Arqam. Anak muda 17 tahun mewakafkan rumahnya untuk taklim Nabi. Peserta cuma 40 orang. Dikenal as-sabiqun al-awwalun. Yang diajarkan tauhid aja. Kalau Nabi tauhid, tauhid. Tapi alumni Darul Arqam menyebar ke muka bumi, semua sukses. Dan berhasil membawa risalah Islam. 40 orang. Hebatnya di situ, kalau ikhlas, dekatkan oleh Allah. Datang Abu Bakar, bagian donaturnya. Datang Utsman lagi. Dikenalkan orang-orang hebat. Maka di situ jadi donasi, kuat. Makanya saat pindah ke Madinah, masjidnya lebih luas. Lebih luas, orang lebih banyak lagi. Itu fitrah. Kalau kita ikhlas awalnya mungkin kontrakan, rumah biasa. Allah akan kirimkan orang-orang hebat. Dengan dananya, dengan supportnya, dengan kekuatannya. Ahli militernya, masuk Islamlah Khalid bin Walid. Ahli militernya. Mungkin nanti panglima akan datang, ini akan datang. Banyak orang datang, 12 ribu akhirnya. Dari 40, Nabi punya 12 ribu sahabat kemudian hari. 38 jadi panglima. Satu panglimanya bisa setara untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Alhamdulillah, syukuri. Mau fokus di tauhid, fokus di hikmah, silahkan. Mungkin kami yang di fiqih, ada yang di Quran, ya. Fokus dan saling melengkapi. Alhamdulillah terakhir ini kami bersinergi, saya silaturahim ke kiai ke daerah, terus mengumpulkan teman-teman. Saya mengusulkan, yuk kita bikin database para ustaz. Kemudian passionnya, spesialisasinya dituliskan dan disebarkan ke masyarakat untuk dituju. Ini loh, kalau mau belajar tauhid, ayo ke Agim, berangkat semua. Kita tunjukkan di situ. Yang mau tafsir, ke Ustaz Fulan. Hadis, ke Ustaz Fulan. Kita bikin database-nya. Sampaikan. Dan di situ ada saling melengkapi dan saling mendoakan. Saya doakan, sampai yang mentahdir saya pun saya doakan. Yang mencela saya doakan. Saya enggak pengen punya musuh, cukup setan musuh saya sudah susah saya. Saya enggak pengen punya yang lain. Saya enggak mau pulang ke akhirat bertemu Nabi lalu ada orang dihukum karena saya enggak mau. Saya enggak mau. Ya. Ya kata guru saya, "Nah, kamu nanti siang berdakwah, tatap wajah orang-orangnya. Kamu malam salat minta sampai dijaga dan kalimat yang kamu sampaikan sampai ke jiwa mereka. Ikhlaslah, karena itu yang paling sulit." Karena itu untuk saya bikin yayasan Quantum Wakaf Institute, itu semua aset yang sudah masuk kami jadikan wakaf karena Allah. Kami kirimkan murid-murid keluar untuk belajar. Kita siapkan sekolah-sekolah. Jadi begitu mereka pulang, mereka teruskan. Saya wafat digantikan. Selesai. Ya itu capek itu biasa. Bu, capek merawat anak. Biasa bu, karena dunia tempat capek. Nanti kalau kita sudah selesai pak, istirahat. Gak akan diganggu. Baru istirahat, dibangunin. Saya baru istirahat, dibangunin. Tadi pagi, pertanyaan sekantong kresek. Belum nafas, ada lagi, biasa, capek. Nanti kalau udah istirahat yang sesungguhnya, selesai tugas kita, meninggal, enak, istirahat, ya Allah, gak ada yang bisa ganggu. Orang meninggal dibangunin, gak akan bangun-bangun. Istirahat kita, tinggal kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan takut dengan kematian. Ayo, kejar. Jazakallah khair. Selain ikut bersyukur, ya, alhamdulillah. Aduh, hari ini hari terberat buat. Tadi naik sepeda ke Eko Pesantren 2. Itu berat, capek. Tapi mendengar ceramah tadi, aduh hati saya hancur sekali Ustaz. Mungkin mudah-mudahan tidak ada yang memperhatikan wajah saya tadi, merah sekali. Lebih merah daripada kejemur, karena ya seperti yang tadi diungkapkan, tapi jawaban Ustaz masya Allah alhamdulillah melegakan. Saya juga belajar Ustaz ngapalin, gak malu di sini banyak santri penghafal Quran, tapi ya itulah hadirin, saya juga berusaha ngapalin yang di atas di bawah seperti Ustaz ya, tapi gak ingat alamannya hadirin. Ingat atasnya, bawahnya enggak ingat ayatnya, pusing saya. Semoga ya, kalau saya dari tadi dengar tuh asli tuh ya, aduh ya Allah, jauh-jauh saya tuh, apa ilmu saya di mana? Beliau segala tahu, segala diomongin. Saya paling tahu soleh tuh karyawan kamar ini soleh ya, kamu udah punya istri belum? Sekarang kita tahu seperti apa ya. Soleh itu ternyata dari thayyib, khair, ma'ruf, wa ihsan. Ini Ustaz, saya itu sudah tua ya. Ciri-ciri orang yang sudah tua itu ada 3. Satu, cepat pak. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa Ustaz. lanjutkan Ustaz. Baik, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Beliau izin ke belakang. Kalau itu ingat. Baik, ini saya harus mohon maaf sebesar-besarnya karena jam 5 itu saya sudah harus berada di Halim Perdana Kusuma. Jadi saya sempurnakan sedikit, tunggu nanti kembali, mungkin kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin teruskan sejenak bagi kawan yang tidak ada pertanyaan atau mungkin ada kegelisahan, mohon izin dituliskan dulu karena waktu kita terbatas. Nanti saya siapkan beberapa waktu, mudah-mudahan bisa dijawab di dalamnya. Teman-teman sekalian, ada bagian terakhir yang ingin saya utarakan, dan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan saking mulianya, orang-orang ini juga mendapat perlakuan yang istimewa, baik di dunia ataupun juga di akhiratnya. Siapa golongan ini? Ternyata kembali kepada Al-Quran tadi, ahli Quran. Dan ternyata ahli Quran ini, berita baiknya bagi sebagian orang, tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang hafal 30 juz. Karena ada yang hafal 30 juz pun tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ahli Quran. Ahli Quran kata para ulama dibagi pada 3 bagian. Jadi kalau bapak ibu sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam pak bu. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah saat pulang. Pertama ada ahli qiraah. Ahli apa? Qiraah. Orang yang senang baca. Jadi untuk menghafal belum tergerak. Ya, atau pelan-pelan tapi baca, dia punya wirid baca. Target. Ya, sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. Dibiasakan oleh beliau. Nah, ini termasuk ahli Quran. Bahkan kalau dia pemula, itu pahalanya kata Nabi 2 kali lipat orang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Wallazi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Quran sampai bisa, terbata-bata. Tak lancar bacanya. Alif lam mim. Itu falahu ajran, dapat 2 kali pahala orang lancar. Yang lancar 1 hurufnya 10. Ya, alif lam mim. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Walikuli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Makanya ketika baca alif lam mim dapat berapa? 30. Yang berusaha untuk bisa baca 2 kali orang lancar, kali 30, 60. Kalau gitu saya enggak lancar aja Ustaz ya. Ah, itu cara berpikir yang salah. Bukan maksudnya yang dia baca itu plus pahala usahanya. Yang lancar dapat 2 kemuliaan. Satu ma'asyafaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, benar bacanya, akan didampingi selalu oleh malaikat yang menjaga dia. Kalau benar bacanya. Ya. Cuman sifat malaikat itu gaib, enggak tampak. Sebab kalau tampak susah kita. Mau baca, nampak sayap kepak-kepak. Siapa malaikat maut? Bisa gak jadi ya. Lancar bisa lebih banyak pahala dari yang belum lancar, karena kalau lancar bacaan lebih banyak biasanya dibacanya. Yang belum lancar 1 ayat, yang lancar 10 ayat, tetap akan lebih banyak yang lancar. Jarang orang lancar baca Quran cuman 1 huruf nun, mayan 10 ya dulu. Ada yang ngitung dosa dulu, dosa sehari ini Allahu Akbar 19 kali saya salah dihitung. Mata 5, lisan 10, telinga 4, 19 kali. Harus ditutup nih. Toha. Mayan. Bonus 1. Enggak begitu, baca Quran pasti netral aja. Karena itu, orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari gak baca Quran. Baca. Bagi, bu, gampang pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke waktu sholat. Juz pertama misalnya, Al-Fatihah plus 141 ayat Al-Baqarah. Al-Fatihah simpanlah, kita sudah hafal kan? 141 bagi 5, berapa? 28. 28, subuh 28, zuhur 28, asar, maghrib, isya 28. Kepanjangan ustaz bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling 5 menit. Apa tak punya 5 menit untuk akhirat kita? Untuk surga kita? Jadi kalau anda investasi sebelum sholat 5-10 menit, setelah sholat 5-10 menit, walaupun anda buru-buru di jalan, bacakan. Ya, di mobil, di kantor nyampe, jeda, baca. Cuma 5 menit kok 10 menit. Maka kalau dibiasakan, jadilah anda bagian dari ahli Quran. Kalau anda wafat sedang menjadi bagian itu, sedang baca, mau baca, buka mushaf, niat baca, wafat, jadi ahli Quran seketika. 2, ahli tilawah. Rajin mengkaji. Ini kata Abu Abdurrahman As-Sulami, gak banyak hafalnya. Mohon maaf kalau baca pun 5, 10, tapi ya suka mengkaji. Bapak ibu pasang target ya. Misal gini, saya kan sholat tiap hari baca Al-Fatihah. Masa gak paham Al-Fatihah? Sebulan ini pengen belajar Al-Fatihah. Baca. Pekan depannya dari Ad-Duha urut sampai An-Nas. Ad-Duha dulu, pahami artinya, tafsirnya, baca referensinya. Sampai mengerti. Itu lebih tinggi nilainya dari yang kedua. Yang pertama, maaf, dari yang pertama. Pertama disebut qiraah, orangnya qori. Yang kedua disebut tilawah, baca dan pahami. Orang tilawah pasti membaca. Kan? Kemudian memahaminya. Jadi orang tilawah itu dapat pahala baca, dapat pahala mengamalkan. Makanya orang tilawah dapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan yang qiraah saja. Bikin target. Kalau mau paling gampang, saya berikan rahasia. Ini supaya kita semangat untuk bertilawah. Maaf, ini rahasia. Saya pelan-pelan sampaikan. Kalau bisa, anda keluarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan profesi dan kebutuhan kita. Kedengaran suara saya? Ay, kalau bisa, keluarkan ayat-ayat Quran sesuai profesi dan kebutuhan kita. Contoh. Ya, saya mohon izin. Ah, ini ada di atas. Hilang satu. Kalau pesawat sayapnya hilang satu, jatuh nanti. Ya. Alhamdulillah. Tahu ya. Baik. Baik. Anda berapa tahun jadi ibu? Berapa tahun jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang ibu, tentang ayah? Nikmati itu. Kaji, amalkan. Berapa tahun jadi anak? Keluarkan ayat-ayat Quran tentang anak. Ada semuanya. Anda yang pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis. Penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat belajar. Ada semua. Cara cepat menghafal. Ya, cara cepat, mudah mengingat. Bagaimana mengingat supaya enggak lupa. Ada 4 jenis. Tapi di Quran memberikan yang kelima. Pertama kan cepat ingat, lambat lupa. Satu. Ya. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ya. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempatnya agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Nah, kita nerangin sama berdua. Jam 2 mau pamit. Paham? Belum. Terangin lagi, paham? Iya, Ustaz. Keluar masjid, lupa lagi. Tapi kalau Anda ikut pada manhaj Al-Quran, Allah akan berikan yang kelima yang belum banyak didapatkan di bumi. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja sulit, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu. Kaji. Nah, ini nomor 2, tilawah. Beruntung saat sedang tilawah tiba-tiba wafat ahli Quran. 3, itu yang penghafal. Pelan-pelan. Penghafal mulai ya, penghafal Quran itu bu, pak, ini rahasia besar di Quran. Disebut penghafal yang benar bukan yang 30 juz, tapi yang mampu mengamalkan amalan hafalannya. Silakan buka Quran surah ke-35 ayat 32 paling kiri agak ke atas. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi 1 waminhum muqtasid 2 waminhum sabiqun bil khairati bi idznillah 3. Ini yang ketiga yang betul. Kata Allah, saya wariskan Al-Quran kepada sebagian hamba-Ku. Cuman sayang, ada yang hafal 30 juz, hafal sebagian, banyak hafal, cuman zalim. Zalim, jadi enggak diakui oleh Allah sebagai ahli Quran. Padahal penghafal Quran, cuman enggak diakui oleh Allah. Ya Allah. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal mulai ayat-ayat pendek sampai yang banyak ayat, tapi enggak diamalkan, bahkan bertentangan dengan ayat yang dihafalkan. Zalim. Dia hafal qul huwallahu ahad, hafal kan? Dia katakan hanya Allah Tuhan yang Esa. Hafal ayatnya, hafal suratnya, cuma kalimatnya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Zalim. Zalim. Nah, golongan yang kedua, muqtasid. Muqtasid ini paket hemat. Jadi baru untuk dirinya, ke orang lain belum. Apa sampai 30 juz, mojok-mojok, kadang di tembok gitu kan? Kadang ngulang-ngulang. Bahkan enggak pakai mushaf gitu kan? Kadang kita duga sedang ngapain, kita sedang baca, dia sedang duduk kan? Kita ingatkan, "Ayo atuh murojaah." "Aduh, maaf saya sedang murojaah," katanya. Ya, kadang kenapa? Dia hafal. Cuman ketika diminta, "Silakan tuh jadi imam." "Aduh, saya belum sempurna." Itu muqtasid, paket hemat. Baru untuk dirinya, belum bisa berbagi. Tapi yang hebat kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ada orang yang menghafal sedikit-sedikit langsung mengamalkan. Itulah ahli Quran. Hafal ayat untuk riba, tinggalkan riba. Hafal ayat jujur, praktekkan jujur. Hafal ayat untuk toleran, praktekkan toleransi dengan cara yang benar. Lakum dinukum waliyadin, bahas, hafalkan, praktekkan. Itulah ahli Quran. Kalau hafal 30 juznya sempurna, kemudian dia berusaha mengamalkannya. Jadi berusahalah Pak Bu dari sekarang. Pelan-pelan. Mudah-mudahan sedang mengulang, tiba-tiba datang malaikat maut. Saking kita sedang tenang ya baca Quran, enggak sadar tiba-tiba meninggal. Makanya panggilannya tenang ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Baca. Enggak apa-apa, jangan dibayangkan 30 juz dulu, tidak. Belajarnya ikhtiarnya. Patok dulu misalnya juz amma sekarang, dari ad-duha ke bawah, setelah hafal ad-duha ke atas sampai an-naba. Pelan-pelan baca. Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Sampai status kita saat meninggal sebagai ahli Al-Quran. Allahu'alam sampai di ayat yang mana kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin saya ajak. Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan taufik, bimbingan, darut tauhid. Saya bermohon pada Allah. Semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah nilai-nilai kebaikannya. Khusus untuk guru kita, Kyai Haji Abdullah Gymnastiar Agim. Semoga Allah sehatkan. Jaga beliau dengan keluarganya, diikhlaskan dalam dakwahnya, dan insya Allah diteruskan juga oleh kader-kader yang lebih baik untuk bisa melanjutkan perjuangan di pesantren ini. Bapak ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, saya jam 5, mohon izin harus ada di Halim. Karena itu mungkin mohon izin saya ingin mengantarkan dengan doa, kalau diperkenankan doa khusus. Jadi mungkin pemberian terbaik yang bisa saya persembahkan di Milad Darut Tauhid. Yang kedua, saya dengar juga akan membuka pesantren ayah untuk akhwat ya. Ya silahkan jadi Uthmannya ya, atau menjadi Bilalnya. Bilal dengan tenaga, kita lihat kalau mesti harus dirapikan, kita datang dengan tenaga. Kalau bisa jadi Uthmannya dengan biaya, kita bantu. Mungkin masjid akan dilebarkan atau ada wakaf dan sebagainya, silahkan, supaya kita sama-sama berjuang berdakwah. Saya juga bersinergi. Dan saya juga insya Allah tadi sampaikan ada mulai menghafal Quran, di sini ada program. Insya Allah kami akan kirimkan khusus untuk mula menghafal. Kami punya mushaf, itu ada beberapa, bukan punya, astagfirullah. Jadi Allah titipkan, kita cetak gitu. Ya, kita mau kirimkan. Jadi ada yang taisir 10 juz untuk pemula, naik nanti ke juz 30. Kemudian ada yang untuk tilawah. Karena ada program untuk menghafal, kami kirimkan insya Allah 1000 mushaf ya untuk Darut Tauhid. Tolong dicatat teman-teman yang staffnya, yang pemula yang untuk 10 juz. Nanti kalau sudah lebih baik, saya berharap nanti bisa kemudian diteruskan kembali. Yang kedua, insya Allah kami bersinergi dengan saudara-saudara kami di Timur Tengah, dari Al-Azhar, ya, dari juga Timur Tengah yang lain, dari Sudan, dari Saudi. yang mungkin nanti kalau ingin disinergikan dengan Darut Tauhid, saya nanti akan sampaikan ke mereka. Mungkin nanti ada guru-guru bisa mengajar di sini, ya, bisa berbagi. Saya senang berbagi karena tidak ada yang kita miliki, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu mudah-mudahan akan maksimal. Saya juga sekaligus menyampaikan doa dan mohon izin juga AA, barangkali juga kami saat ini sedang menyiapkan pesantren, ya, mungkin bisa menguatkan Darut Tauhid ke depan, dan qadar Allah tempatnya di Bandung juga, ya, nanti mungkin kita bisa berdiskusi. Saya juga akan silaturahim kepada guru-guru, kiai-kiai, ya, supaya kita bisa melihat kira-kira kekurangan kami apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa disinergikan untuk yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk berdoa, mohon keikhlasan, kehusyuannya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah yang Maha Pemberi mengabulkan apa yang kita mohonkan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulika al-karim nabiyika al-amin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmiddin. Allahumma ya rab inna nas'aluka khaira wa sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas, kami memohon kepadamu ya Allah segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh rasulmu tercinta nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min kulli mas'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua jenis keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh rasulmu tercinta nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya ghafur wasi'at rahmatuka kulla syai. La tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah yang Maha mengampuni, sungguh rahmat-Mu lebih luas dibandingkan dengan ancaman dan siksa-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jika di tempat ini siapapun ia dalam pandangan-Mu ya Allah datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hatinya tengah gelisah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan kesulitan seberat apapun di rumah tangganya, di pekerjaannya, mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya angkat ya Allah dan mudahkan seluruh urusannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, mohon sembuhkan dengan kesembuhan terbaik darimu. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaak. Tubna minal ma'asi. Allahumma hdi ya Allah kullal 'asat bi yatubu ilai qabla wafatihim. Ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Rabb dari semua dosa yang pernah kami lakukan, kecil ataupun besar, nampak di hadapan orang ataupun tak nampak. Kami bertobat ya Allah. Kami mohon bimbing kami untuk berubah jadi lebih baik dalam pandangan-Mu ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Kami bertobat dan kami mohon ya Allah, jika ada pelaku maksiat di sini, di sekitaran kami, atau teman bergaul kami, tetangga kami, kerabat kami, ataupun bahkan keluarga kami yang masih berbuat maksiat sampai hari ini, ya Allah mohon sentuh hatinya. Ya Allah mohon berikan cahaya pada jiwanya untuk bertobat sebelum ia wafat. Kami mencintai mereka ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan mereka di akhirat nanti karena maksiat yang mereka kerjakan. Allahumma idza kana hunalika ya Allah min jiwarina ghairul muslimin, Allahumma hdihi milal Islam. Ya Allah, jika ada teman kami di kantor, tetangga kami, kerabat kami, atau bahkan keluarga yang sampai hari ini belum mendapat hidayah, kami mohon kepadamu ya Allah, pemberi hidayah tanpa batas, tanamkan cahaya Islam dalam jiwa mereka ya Allah untuk mengucapkan syahadat sebelum mereka wafat ya Rahman Rahim. Allahumma ya Rabbal Alamin, alimna ma yanfa'una wa alimna ma jahilna. Ya Allah, kami merasa kami bodoh, kami merasa kurang pengetahuan, maka kami memohon kepadamu yang punya sifat alim, ajarkan kami pengetahuan yang benar ya Rabbal Alamin. Berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari, bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma idza kana hunalika adh-dhunub fi hadzal makan min al-aba al-mu'athir ila al-'a'ila, faghfir lil-aba Ya Allah, jika ada ayah-ayah pelaku maksiat di tempat ini yang dengan maksiat bapaknya, anaknya berdampak dalam hidupnya, ya Allah, maka mohon ampuni dosa para ayah, ya Rahman Rahim. Allahumma ghafir lil ummahat idza kana hunalika, ya Allah, min al-'asat allati tu'athir ila abnaiha faghfir lahum. Dan jika ada para ibu, ya Allah, yang masa lalunya pernah bermaksiat, sekarang pun masih bermaksiat, yang dengan maksiatnya berdampak kepada anak keturunannya, ya Allah, mereka jarang sholat, mereka susah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka sulit mendekat kepadamu karena perilaku maksiat orang tuanya, maka ampuni dosa ibu bapaknya, ya Allah. Allahumma ghafiril awlad, ya Allah, ampuni dosa kami para anak-anak, ya Allah, kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami, ya Arhamur Rahim. Kami pernah membentak mereka dengan lisan kami, ya Allah. Kami pernah berperilaku yang tidak pantas terhadap ayah kami, ya Allah. Idza kana, ya Allah, hayyaini farzuqna ni'matan nasrahuma. Ya Allah, jika kedua orang tua kami masih hidup, beri kemampuan untuk membahagiakan keduanya, ya Allah. Wa idza kana wahaduhuma, ya Allah, maitaini aw maitan, fanawwir qabrahu, ya Rabbal Alamin. Rizukna al-fursat lina'mala saliha, ya Allah, tarada minal amwat. Jika satu atau keduanya telah wafat mendahului kami, maka mohon lapangkan kubur mereka, ya Allah. Berikan cahaya di kuburnya. Dan beri kami kemampuan, ya Allah, untuk beramal saleh, menerangi kesendirian, ya Allah, ya ibu kami di alam kuburnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Idza kana hunalika min baqiyati ayamina, faj'al baqiyata ayamina, ya Allah, hayatan tayyibah. Ya Allah, kami tidak tahu kapan pulang kepada-Mu. Namun jika masih terbuka lembaran kehidupan bagi kami esok hari atau lebih panjang, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Kami ingin berubah jadi orang baik, ya Allah. Kami bertobat. Kami malu disebut baik oleh orang dunia. Tapi masih banyak aib di hadapan-Mu. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami. Kami mohon jangan tinggalkan kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hadha al-yawm min akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan bila hari ini kami mesti pulang menghadap kepada-Mu, ya Allah, kami mohon jadikan hari ini husnul khatimah untuk kami. Khaffif lisana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, jika kami berhadapan dengan sakratul maut pun di hari ini, mohon ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di sakratul maut kami. Wajib, ya Allah, kalimatin, ya Allah, bidu'aika wa binidaika, binidaika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami mohon, ya Allah, kelak jika kami mengucapkan kalimat tauhid itu, mohon jawab dengan panggilan-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada-Ku. Aku rida dengan semua amal-Mu. Engkau pun akan rida. Engkau pun akan rida dengan pemberian-Ku. Masuk golongan hamba-Ku yang soleh. Aku siapkan surga untuk-Mu sekarang. Allahumma ishtaq nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam narahu, ya Allah, fil manam wa lam na'ish ma'ahu fil hayat. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah hidup dengan beliau di dunia. Jarang bermimpi atau bahkan tak pernah melihat beliau di alam mimpi kami. Kami rindu Rasulullah, ya Allah. Kami rindu Rasulullah. Allahumma la tudhi fursatana bil liqa'i ma Rasulillah fi jannatikal firdausil a'la. Ya Allah, kami mohon, pertemukan kami, ya Allah, dengan Rasulullah di hari kiamat nanti di surga terindah-Mu. Ma'ailatina, bersama seluruh keluarga kami, ya Allah. Akribain, kerabat-kerabat kami, wassalihin minal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, bersama seluruh orang soleh, mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Allahumma ya arhamar rahimin, akhussuka biddu'a di hadzal ma'had darut tauhid. Ya Allah, kami khusus berdoa bermohon kepada-Mu, ya Allah, untuk pesantren darut tauhid ini. Allahumma barik hadzal ma'had mubarakan taman kamilan alladhi tardha wa tuhibbu. Ya Allah, anugerahkan curahan berkah dan rahmat bagi pesantren ini dengan keberkahan yang Engkau cintai dan ridai. Allahumma nawwir hadzal ma'had, ya Allah, nawwir hadzal ma'had li yarfa' min la'i kalimatika ya rabbal alamin rayatul islam. Ya Allah, berikan cahaya pada pesantren ini agar pesantren ini mampu melahirkan orang-orang baik yang bisa memberikan cahaya Islam dimanapun mereka beraktivitas. Allahumma ya Allah fadz kull muslimi hadha al-ma'had khasatan muassisihi akhuna ya Allah al-ustad kay haji Abdullah bin Nasir wa aidati. Ya Allah, kami mohon anugerahkan keberkahan penjagaan terbaik kepada seluruh yang berkontribusi hadirnya makmurnya pesantren ini, khususnya pada para pendirinya, khusus kepada sahabat kami, guru kami Kyai Haji Abdullah bin Nasir beserta seluruh keluarganya. Allahumma fadhhu ya Allah hifdzan kamilan afiyah. Ya Allah, jaga kesehatan beliau, anugerahkan penjagaan terbaik. Allahumma jannibhu minal fitnah ya Allah tadarrur. Ya Allah, jauhkan beliau dari fitnah yang bisa menyakiti keadaan beliau dan keluarganya. Allahumma ja'alhu minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan beliau termasuk orang ikhlas dalam berdakwahnya. Allahumma ja'alhu ya Allah minal muttaqin. Ya Allah, bimbing beliau supaya bisa selalu meningkatkan takwa dalam dakwah dan ibadahnya. Allahumma alhiqna ma'ahu fi kulli ya Allah fadaili ya rahman rahim. Dan kami mohon, sertakan kami bersama beliau dalam semua keutamaan yang kau anugerahkan kepada beliau ya rahman rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan Ustaz Adi ini menjadi ulama kekasihmu. Buatlah hatinya selalu merindukanmu ya Allah, dan golongkan menjadi hamba yang kau rindukan. Jadikan hatinya selalu cinta padamu dan menjadi hamba yang kau cintai. Istiqomahkan ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Jua keluarga dan keturunannya ya Allah, dan orang tuanya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz. Tenang rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah. Sementara beliau duduk dululah, Masya Allah. Guru saya sedang sakit, dan sakitnya parah. Beliau merasa tidak lama lagi akan berpisah dengan kita, dengan saya, muridnya. Tetapi beliau sangat bahagia dengan keadaannya dan bahagia dengan usianya yang tidak lama lagi. Yang saya tahu, beliau selalu cinta dan rindu kepada Allah. Kita doakan sama-sama ya, semoga guru ini, saya tetap berharap guru saya diberi kesembuhan dan diberikan kesempatan untuk lebih lama menyampaikan ilmu-ilmu dan bimbingan Allahumma shalli wa sallim. Ya Rabbi, dzibil ba'si ya Allah. Asbihu ya Allah, la shifa illa shifa. Shifa la yukadu saqa. Amin ya Allah. Terima kasih hadirin. Saya mendengar uraian beliau tentang ulama yang senang dengan sakit. Dan guru saya menyukai saat-saat seperti sekarang ini. Terima kasih hadirin sekalian. Jangan lupa bersedekah ya, sebagai rasa syukur kita atas dapat ilmu ini. Saya izin menemani beliau dulu ya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekahlah sahabat-sahabat ya. Saya izin ya. Silakan kepada petugas. Kami dari DKM Tauhid membuka ladang amal kepada sahabat-sahabat sekalian yang akan bersedekah. Kita mencari jalan untuk perkembangan masjid. Dong, silakan. Tapi ada satu yang paling dahsyat. Yang ketika masuk surga itu diberikan perhiasan dulu.